saja bagi dirimu. Yang ku sayang selalu. Apa ku panggil Sasa, tentu saja bagi dirimu. Yang ku sayang selalu. Selagi kita berpacaran, bagi diri.